kita lanjutkan. Ada hal yang terpenting di dalam diri kita, yang termahal di dalam diri kita, yaitu iman dan akidah. Sesukses apapun seorang hamba itu di dunia, jika akidahnya sesat, akidahnya salah, dia akan rugi di akhirat. Dan kerugiannya bukan setahun, dua tahun, tapi sepanjang masa. Sebagus apapun akhlaknya seorang hamba di dunia, hanya bermanfaat di dunia kalau akidahnya sesat. Kalau akidahnya salah, biarpun dia katanya orang yang sangat lembut, penuh kasih, dermawan, banyak bantuannya kesana kemari, perjuangannya banyak, akan tapi jika ternyata akidahnya salah, maka ketahuilah dia hanya akan dapatkan sanjungan kebaikan di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan kebaikan. Karena kuncinya adalah iman dan kuncinya adalah akidah. Maka mukaddimah malam hari ini akan kami sampaikan masalah akidah sebelum kita membaca kitab Sulam Taufik yang sudah pernah kami janjikan dan sudah dimulai satu pertemuan, kemudian setelah itu ada udzur. Masalah iman dan akidah. Agama yang diridhai oleh Allah dan diterima oleh Allah adalah hanya agama Islam. Agama Islam sebagai akidah ini adalah juga agamanya Nabi Ibrahim dan juga agamanya Nabi Musa dan juga agamanya Nabi Isa, juga agamanya Nabi Nuh. Islam yang maknanya adalah akidah. Jadi agama Nabi Musa dengan agama kita tidak ada beda aslinya. Aslinya ajaran Taurat dengan ajaran Al-Quran dalam urusan akidah tidak beda. Ajaran Injil dengan ajaran Al-Quran tentang akidah tidak beda. Aslinya seperti itu. Akan tapi setelah ada perubahan jadi berbeda. Di dalam Injil Tuhan adalah Maha Tunggal. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Taurat juga sama. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tunggal. Yang sifat-sifat Allah adalah sama yang diyakini oleh umat Nabi Musa, juga yang diyakini oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tapi semua agama-agama yang ada itu memang begitulah Allah menghendaki. Tidak ada yang dijaga oleh Allah. Karena apa? Allah telah menutup dengan agama yang sempurna, yaitu agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang begitu. Jadi agama ada perubahan-perubahan baru ditutup oleh Allah dengan agama yang sebetulnya urusan akidah. Agama ini tidak beda dengan agama Yahudi, dengan agamanya orang Yahudi dan agamanya orang Nasrani. Secara akidah pada dasarnya aslinya seperti itu. Cuma di saat di sana ada perubahan, maka berbeda. Jadi kalau pengen tahu akidah Yahudi yang benar, akidah Nasrani yang benar itu bagaimana? Apakah harus aku buka di Injil atau dia di Zabur, di Taurat? Oh tidak, tidak bisa ditemukan akidah yang benar di sana. Karena kitab-kitab tersebut sudah mendapatkan perubahan, khususnya berkenaan tentang akidah ketuhanan, tentang Allah. Maka kalau pengen tahu agamanya, agama dan akidah nabi-nabi terdahulu, itu adalah ada pada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama Nabi Muhammad dengan agama terdahulu adalah sama dalam keimanan. Jadi kalau pengen tahu agama Nabi Nuh adalah lihat agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna dina inda Allah Islam. Jadi agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Jadi Islam maknanya agama Yahudi Nasrani dulu adalah namanya juga sama, Islam. Agama Nabi Ibrahim adalah Islam, cuman di situ ada perubahan. Kalau berubah bukan asli, tidak masuk di dalam golongan agama Islam. Maka keluar, Yahudi dan Nasrani keluar. Jadi agama yang diridhai Allah hanya agama Islam. Nah ini agama Islam, jadi pada zaman Nabi itu adanya ya Islam. Al-Quran menyebutkan Islam. Nabi juga menyebutkan Islam. Islam, Islam, Islam, adanya hanya Islam saja. Tidak ada pakai embel-embel yang lainnya. Baik, harus kita yakin. Dalam beragama tidak boleh tidak yakin. Selain agama Islam, harus kita berani mengatakan selain agama Islam adalah agama yang salah. Dan itulah konsekuensi dari berakidah, beriman. Sama orang yang meyakini agama Hindu, Buddha, mereka harus berani mengatakan agama lain salah. Oh, namanya keyakinan kok. Dan bukan berarti setelah itu kita lalu perang. Oh tidak, ini babnya beda. Perang, berantem, ini babnya beda. Akan tapi lihat, semua orang beragama harus meyakini agama adalah yang paling benar. Dan di saat dia mengatakan agama lain juga benar seperti agamanya, sebetulnya dia telah tidak meyakini agamanya. Maka orang Nasrani kalau berkata, bagaimana menurutmu hai orang Nasrani, agama Islam benar atau tidak? Kalau dia mengatakan benar, dia khianat dengan agamanya. Karena konsep ketuhanan sangat berbeda dengan agama Nasrani. Yahudi hari ini, orang Yahudi hari ini, kalau dia mengatakan bagaimana menurutmu agama Nasrani dan agama Islam, kalau mereka mengatakan benar, pasti dia khianat dengan agamanya. Karena di dalam keyakinan mereka itu berbeda. Bagaimana berbeda dikatakan sama? Nggak bisa. Nah, setelah itu, setiap orang meyakini agama yang paling benar, baru nanti ikuti pendidikan Nabi. Bagaimana urusan kita dengan orang Yahudi yang ada di kiri kanan kita? Kita tidak boleh mengganggu mereka. Sehingga dalam Al-Quran disebut sebagai ahli kitab, yang mereka hendaknya kita hargai, kita hormati sebagai tetangga, sebagai saudara, tapi tetap mereka kita katakan agamanya tidak benar. Ini, yang benar adalah hanya agama Islam. Siapapun yang tidak meyakini Islam agama yang paling benar, maka dia telah keluar dari wilayah Islam. Murtad. Yang meyakini ada agama yang benar selain Islam, maka dia keluar dari iman. Kalau mati di neraka selamanya, hati-hati. Harus kita meyakini agama Islam adalah agama yang paling benar. Tapi setelah itu bukan berarti kita memerangi Yahudi, Nasrani yang ada di kiri kanan kita. Oh enggak, ini bukan babnya. Bukan bab perang kita. Islam sangat sangat indah dalam peperangan. Baik, agama yang dibawa Nabi adalah agama Islam. Dan tidak ada embel-embel yang lainnya. Akan tapi kemudian setelah itu, berkembanglah pemikiran. Banyak orang-orang di luar Islam yang menyusupkan pemahaman-pemahaman kepada Islam, merusak Islam, dan begitulah memang yang namanya perjuangan. Ada orang ingin merusak agama Islam, sehingga terjadi persengketaan dari yang disebabkan oleh kaum munafikin pada waktu itu. Ada Abdullah bin Saba, ada Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian ada Musalamah Al-Kadzab. Banyak orang-orang yang mereka itu adalah orang yang di luar Islam, tapi pura-pura masuk Islam, di antara yang munafik, dan merusak Islam dari dalam. Nah, ini berbahaya sekali orang-orang seperti ini. Sehingga Islam ini macam-macam pada zaman itu. Ada Islam yang mudah mengkafirkan. Seperti munculnya Islam Khawarij. Khawariji, orang Khawarij itu bagaimana? Dia membaca Al-Quran, Al-Qurannya Rasulullah. Bahkan banyak di antara mereka menghafal Al-Quran. Al-Quran hafal. Banyak di antara mereka menghafal Al-Quran. Akan tapi lihat, sempit pikirannya, lihat. Cara bergurunya salah. Sehingga apa? Mengkafirkan saudaranya. Sehingga termasuk Imam Ali bin Abi Thalib, menantu tercinta baginda Nabi, dan orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sebagai ahli surga, jadi korban. Dibunuh oleh orang-orang seperti itu. Yang membunuh adalah seorang Muslim yang pemikirannya salah. Islam yang sesat. Islam yang salah. Bagaimana orang dicintai Nabi dan diberi kabar gembira surga dikatakan sebagai seorang kafir, menganggap Sayyidina Ali kafir maka harus dibunuh. Bahkan ada yang dalam riwayat, yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sholat bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali jadi imamnya sebagai seorang khalifah, sholat di belakangnya. Bahkan dalam riwayat, bahkan di saat sholat dia mendengar Al-Quran, dia menangis. Bahkan dia menghafal Al-Quran. Allah. Akan tapi lihat, tidak bisa memandang orang lain dengan pandangan kasih. Memandang salah, merendahkan. Memandang salah dan merendahkan. Mengatakan Sayyidina Imam Ali kafir dan harus dibunuh. Sehingga muncul bermacam-macam. Untuk membedakan antara Islam yang benar dan Islam yang tidak benar. Maka muncullah istilah ahli sunnati wal jamaati. Nah ini, sebab nanti ada kelompok saling ahli sunnati wal jamaati. Kalau ahli sunnati wal jamaati jelas. Rambu-rambunya, mencintai sahabat Nabi, dan mencintai ahli bait Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi. Kemudian bersamaan itu juga, ada kelompok. Kenapa kok harus ada ahli sunnati wal jamaati? Karena ada dua ekstrim, yang satu mencintai ahli bait Nabi, membenci sahabat, bukan bagian dari Islam yang benar. Ada mencintai sahabat Nabi, membenci ahli bait. Nah, di sana ada namanya Rawafid sama Nawasib, kelompok. Rawafid sama Nawasib, yang satu membenci sahabat Nabi, Rawafid, yang berkembang menjadi Syiah nanti. Membenci sahabat Nabi, yang lain membenci ahli bait Nabi. Dan masih banyak kelompok yang lainnya. Sehingga harus kelompok yang mana sih yang benar di antara macam-macam kelompok. Dan kelompok ini ada yang membuat dari orang kafir sengaja untuk merusak Islam. Kalau mereka memerangi Islam dari luar, mereka kalah terus kok kenyataannya. Sehingga ingin merusak Islam di dalam. Makanya peperangan di dalam Islam itu adalah karena munculnya orang-orang seperti itu. Kelompok-kelompok akidah sesat. Lalu muncullah ahli sunnati wal jamaati. Terus berkembang ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnati wal jamaati. Nah, kemudian termasuk imam ahli sunnati wal jamaati, banyak imam ahli sunnah wal jamaah. Semua imam-imam kita adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu adalah imam-imam ahli sunnati wal jamaati. Dan sudah umum orang semuanya tahu adalah ahli sunnati wal jamaati. Kemudian setelah itu banyak fitnah akidah dengan model yang berbeda pada zaman itu. Misalnya munculnya kaum Mu'tazilah yang menggunakan akalnya, rasionya melebihi daripada kepatuhan kepada syariat. Biarpun mereka tidak dikatakan kafir oleh Imam Ghazali, tapi banyak pemikiran-pemikiran mereka yang salah. Makanya yang memerangi kaum Mu'tazilah ini waktu itu, karena Mu'tazilah itu hebat luar biasa menguasai dunia, karena dikuasai, ya, karena termasuk agama, bukan agama, kelompok akidah yang dijadikan akidahnya negara, yaitu Daulah Abbasiyah waktu itu. Sehingga kelompok Mu'tazilah ini sempat dipakai akidahnya Daulah Abbasiyah selama 7 abad. Bayangkan 7 abad, 700 tahun, dan dipaksakan akidah itu. Dipaksakan akidah itu. Dan di antara pejuang-pejuang ahli sunnati wal jamaah waktu itu, yang paling semangat di antaranya adalah muncul orang-orang besar seperti Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Abu Ja'far At-Tuhawi. Seperti ulama ahli fikih pada zaman Imam Syafi'i juga banyak. Akan tapi di antara mereka yang rajin menulis dan rajin mengkader, rajin mensosialisasikan ilmunya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Orang alim banyak saat itu, bukan tidak ada. Sama bersamaan dengan munculnya Abu Hasan Asy'ari juga banyak orang alim saat itu. Akan tapi beliau-beliaulah yang bersemangat di dalam memerangi akidah sesat. Sehingga muncullah setelah itu istilah pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Sehingga Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga kalau saya dimaksud ahli sunnati wal jamaati, ya mereka itu pengikut Abu Mansur Al-Maturidi dan pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan nama ini hampir tidak pernah disebut pada akhir-akhir ini. Bahkan mulai dari zaman Abul Hasan Al-Asy'ari tidak perlu untuk disebut. Karena kalau namanya ahli sunnati wal jamaati, ya Asy'ari atau Maturidi. Termasuk Amirul Mukminin fil Hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya, mereka adalah Asy'ari. Penulis-penulis besar Asy'ari, Imam Ghazali Asy'ari, Imam Nawawi Asy'ari. Maka enggak perlu lagi disebut tentang Asy'ari. Kenapa? Kalau sudah disebut ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah Asy'ari. Cuma lah ini, akhir-akhir ini banyak orang mengatasnamakan ahli sunnati wal jamaati, akan tapi mereka jauh dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaati pakai nama ahli sunnati wal jamaati, dan di mana-mana kalau ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kalau orang awam pengen tahu akidah benar atau tidak, itu cukup ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kalau mendengar televisi atau radio, ini adalah siaran akidah ahli sunnah wal jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak langsung mendengar. Kenapa? Mereka sudah faham betul bahwasanya akidah yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Dan ibu tidak tahu, bapak-bapak tidak tahu kalau ternyata ada ahli sunnah wal jamaah yang palsu. Lah mereka dengan radio, televisi, ahli sunnati wal jamaati, ahli sunnati wal jamaati. dan masuk kampung-kampung, apalagi orang kampung. Masya Allah, orangnya polos, ahli surga yang berjalan di atas bumi, mereka enggak ada dengki, enggak ada permusuhan. Kalau sudah disebut ahli sunnah wal jamaah, iya ahli sunnah wal jamaah, karena selama ini yang mereka dengar dari guru-gurunya adalah akidah yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Tak taunya belajar agama dari radio ahli sunnah wal jamaah katanya. Tak taunya besok sudah mulai berubah. Masalah ketuhanan sudah mulai berubah. Urusan dengan sesama sudah mulai memandang orang lain picik, merendahkan, menyalahkan. Nah ini. Maka dari itu hari ini kita harus jelaskan. Jadi kalau dulu hanya ada Islam saja, karena banyaknya kelompok-kelompok, ada tambahnya Islam ahli sunnati wal jamaati. Kemudian setelah itu, karena banyak ahli sunnah wal jamaah yang palsu ataupun tidak palsu, masih banyak abu-abu, maka sekarang perlu dijelaskan ahli sunnah wal jamaah yang mana yang harus kita ikuti, dan aku itu sebagai ahli sunnah yang mana. Maka setelah Islam ahli sunnah wal jamaah, ada tambahnya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Jadi Anda mulai hari ini tidak cukup berkata aku adalah ahli sunnati wal jamaati. Anda harus berani berkata bahasanya aku adalah ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati hari ini. Bahkan 20 tahun yang lalu tidak terlalu penting menyebut nama ini. Kenapa? Semua orang kalau disebut ahli sunnah wal jamaah ya Asy'ariyah, sudah. Tidak bisa tidak. Buku-buku. Bahkan Syekhul Azhar dari Imam Baijuri Asy'ari, imam-imam besar yang ada di Azhar, guru-guru besar Al-Azhar, Asy'ari. Sehingga kalau sudah dinamakan ahli sunnah wal jamaah itu pasti Asy'ari. Tidak bisa dipungkiri. Dan kita tahu bagaimana Al-Azhar didirikan. Dan keluar ulama-ulama besar dari Asy'ar, penjuru dunia. Asy'ari, Asy'ari, Asy'ari. Sehingga karena semua ulama rata-rata ya Asy'ari, enggak perlu lagi disebut Asy'ari. Cuman akhir-akhir ini, khususnya di negeri ini, banyak orang pakai label ahli sunnati wal jamaati, maka ketahuilah Anda harus waspada. Jangan sampai ini ahli sunnah wal jamaah palsu. Anda harus tahu bahasanya ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, yaitu ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Maka harus Anda bisa menyebut Asy'ari. Ditanggung tidak cukup. Kamu Islammu Islam apa? Kadang sebagian orang, yang penting Islam. Oh, Anda tersesat. Kalau hanya yang penting Islam. Kalau yang penting Islam, banyak Islam gaduh-gaduh kok. Islam ngaco? Enggak, bukan yang penting Islam. Memang yang penting adalah Islam, tapi Islam yang benar lah. Mana yang benar? Yang benar adalah Islam ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang mana ini? Asy'ariyah. Asy'ariyah. Hari ini lesan Anda harus biasa dengan Asy'ariyah. Baik, selesai. Jangan sampai Anda tertipu. Sebab Anda mulai menemukan nanti di internet dan sebagainya itu, wah, Asy'ariyah dihantam, dikatakan sesat. Bagaimana ini? Lihat, mulai berani mereka. Kalau seandainya mereka diam, tidak mencaci maki Asy'ariyah saja, mungkin tenang-tenang saja. Akan tetapi mulai menghujat kaum Asy'ariyah, kebodohan Asy'ariyah, sampai seorang alim besar, ahli tafsir Syekhul Syuyukh, Syekh Mutawalli Sya'rawi, lihat, ternyata ada seorang yang katanya di ahli sunnah wal jamaah, untuk mengatakan Syekh Sya'rawi sesat, cukup mengatakan begini, Sya'rawi itu sesat karena dia adalah Asy'ari. Gitu tak? Innalillah. Jadi jangan main-main masalah ini. Anda harus tahu kalau diri Anda Asy'ari. Dan ciri Asy'ari itu sederhana kok. Biarpun Anda tidak pernah tahu selama ini, mungkin baru hari ini diperdengarkan tentang Asy'ari. Tapi sebenarnya Anda Asy'ari kok. Boleh dites kok hari ini. Ciri Asy'ari berikut ini. Yang bisa menghafal, Allah wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ini adalah salah satu ciri akidah Asy'ariyah itu dengan menghafal itu. Dan begitu hebatnya ulama terdahulu, Bu. Mengajari akidah sebelum akal kita itu, nalar kita itu faham. Kita menghafal ini adalah waktu kita masih kecil. Dari surau-surau terdengar. Bahkan belum masuk madrasah waktu itu. Belum masuk sekolah. Kita sudah diajari dengan akidah yang benar. Sudah bisa menghafal. Tapi sekarang sudah tua pun kadang tidak hafal sifat 20. Problem. Saya masih kecil di kampung. Anak-anak kecil kalau makam untuk pujian. Nah ini maka dari itu, Anda harus berani mengucapkan Asy'ari. Setelah itu, semua anggota keluarga Anda harus sudah bisa menghafal sifat 20. Kembali lagi, sebenarnya kita balik lagi ke kelas TK, kelas anak-anak lagi. Kalau ada di rumah Anda orang yang tidak bisa menghafal sifat 20, ini dipermasalahkan akidahnya. Dan akidah bukan hanya sifat 20, adalah masalah lain. Tapi harus di sini Anda menghafal sifat 20. Bulan depan dites. Yang enggak hafal enggak boleh ngaji. Nah, ini penting sekali. Ulama dulu tuh hebat mengajarkan akidah halus. Maka hati-hati kalau suatu ketika ibu duduk dengan orang yang mempermasalahkan akidah Asy'ariyah, ibu diam dengan sabar karena buku ibu bukan ahli ilmu. Cuman ibu simpulkan saja, dia yang bermasalah. Kalau ibu debat kalah ibu, karena ibu belajarnya kan ngaji sebulan sekali, kadang-kadang ustadznya tidak datang. Ya kan? Mau debat dia. Cuman ini adalah akidah dari guru. Baik. Asy'ariyah. Islam, Ahli Sunnati wal Jamaati, Asy'ariyah. Nanti saya sambung lagi, masih ada masalah Sufiyah dan bermadhab. Biasanya 5 identitas itu. Jadi Anda harus berani menisbatkan diri Anda atau bergabung dengan ahli tasawuf. Tasawuf yang benar. Sebab ada penjahat tasawuf juga, hati-hati. Seperti ahli sunnah wal jamaah ada penjahatnya, kan begitu. Tasawuf mulia ada penjahatnya. Ada sufi palsu, guru torekoh bohong. Guru torekoh jauh dari syariat. Ada kan guru torekoh yang ngelantur ngomongnya. Hah? Khayal. Bukan bagian itu. Kita adalah tasawuf sufi yang benar mengajari membersihkan hati. Mengajari menata hati. Kena sabar dengan sesama, sabar dengan orang tua dan seterusnya. Takut kepada Allah dan seterusnya. Sufi. Kemudian bermadhab. Bermadhab antara madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Salah satu. 5 berarti. Islam, Ahli Sunnati wal Jamaati, Asy'ariyah. Setelah itu Sufi, Sufiyah, dan bermadhab. Tapi Sufiyah bermadhab kami sampaikan nanti yang akan datang. Apakah ada penjahat tasawuf dan apa ada penjahat madhab? Maka ada nanti. Akan kita sebutkan insyaAllah pertemuan mukaddimah yang akan datang. Hari ini fokus mukaddimah kepada 3. Tidak cukup Anda mengatakan Islam, Anda harus berani mengatakan Islam Ahli Sunnati wal Jamaati. Hati-hati, ini sok moderat, sok gaya kampus karena gelar dan sebagainya. Islam, yang penting Islam. Oh, berarti Anda tidak ngerti. Banyak Islam gado-gado, Islam Ba'iyah, Islam Ahmadiyah, itu Islam juga mau dianggap benar. Enggak benar, cukup mengatakan yang penting Islam benar, berarti dia enggak punya pengalaman, enggak punya wawasan tentang Islam. Harus tegas, enggak cukup mengatakan yang penting Islam saja, loh, enggak. Harus Islam seperti apa, karena banyak dirusak oleh musuh-musuh Islam itu. Islam, ini biasanya sok gaya moderat. Pengen menunjukkan kalau dia adalah orang yang wawasan, mengerti perbedaan pendapat. Lalu dia mengatakan, yang penting Islam, enggak perlu direbutkan. Enggak direbutkan bagaimana orang sampai ngaku Nabi kok setelah Nabi Muhammad, enggak direbutkan bagaimana ini. Harus ada ketegasan. Hati-hati, biasanya yang sudah mulai pendidikan kampus, saya ngomong pendidikan kampus, saya di kampus juga dulu, enggak usah khawatir. Hei, yang di kampus, saya juga di kampus lama. Berapa tahun Anda di kampus? Saya lama juga di kampus sama. Permasalahan ada sebagian orang yang gayanya moderat. Anak kampus hebat-hebat, banyak, akidahnya kuat kok. Cuman kita memberi contoh, ada sebagian orang gara-gara pendidikan pengen moderat, apalagi ngurusi masjid, pengen terbuka, semuanya boleh masuk, semua akidah apa saja boleh masuk. Akhirnya apa? Umatnya bingung, dialah perusak umat. Gaya moderat. Memang ahli sunnah enggak moderat, paling moderatnya akidah adalah ahli sunnati wal jamaati. Bahkan sebelum meninggal, Abdul Hasan Asy'ari berkata, aku tidak akan mengkafirkan siapapun yang menghadap ke kiblat. Cuman masalah kesesatan harus dijelaskan. Siapapun yang sholatnya menghadap ke kiblat lalu masih tidak keluar dari rambu-rambu keimanan, maka tidak dikafirkan. Enggak gampang mengkafirkan, tapi kalau sudah mengaku Nabi, kemudian mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan sahabat Nabi, ya jelas mereka keluar dari iman karena omongan dia sendiri. Nabi mengatakan, kalau mengatakan ya kafir, kalau kita mengatakan kepada seorang muslim, hei kafir, saya sendiri yang kafir. Karena apa? Kita mendustakan keimanan. Berarti, na'udzubillah, jika seseorang, ada orang mengatakan dirinya adalah seorang muslim, kemudian Dia menunjuk kepada saudara yang muslim, hei kafir, maka dia sendiri yang kafir. Mangkola li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ila nafsihi. Kalau ada orang mengatakan kepada saudaranya kayak hey, kafir, maka dia sendiri yang kafir. Karena apa? Mendustakan keiman. Wong beriman kok dikatakan kafir. Sama mengatakan Abu Bakar kafir. Umar kafir, Sayyidina Umar kafir, Sayyidina kafir. Ya jelas dia sendiri berarti yang kafir. Bukan saya mengkafirkan dia, tapi dia yang memilih untuk disebut sebagai seorang kafir. Beda. Ini ada ketegasan masalah akidah. Baik, sampai di sini saja insyaallah. Sifat 20 ya. Nanti sambil belajar Allah wujud kita. Terserah lagunya mau macam-macam boleh deh. Ini kan lagu Jawa itu. Saya masih ingat waktu di kampung di musala. Dan sekarang kita kembali kepada kitab Sulam Taufik insyaallah. Qala musannif rahimahullah taala nafa'an Allah bi wa bi ulumihi fi darin ami ila anqal sampai bab apa ya? Kalau enggak salah kita baru orang mukallaf ya. Enggak ada yang nyatat sebabnya. Sampai di mana batasnya? Mukallaf sudah? Sudah. Orang mukallaf sudah tahu ya. Orang mukallaf adalah orang yang sudah punya beban kewajiban. Syarat mukallaf ada 4 kemarin. Orang mukallaf ada 4 kemudian ditambah 1 5. Siapakah yang punya kewajiban? Saya ulas lagi singkat. Yang berkewajiban adalah pertama orang berakal. Orang gila tidak punya kewajiban. Jadi orang gila tidak sholat tidak dosa. Kalau Anda pengen tidak sholat tidak dosa, jadilah Anda orang gila. Orang gila tidak sholat. Atau kalau tidak sholat berarti Anda enggak, jangan keras, enggak enak. Sholat kewajiban. Jadi orang gila tidak punya kewajiban. Anak kecil yang belum balig, dia tidak punya kewajiban, tapi orang tuanya wajib mengajari di saat umur 7 tahun. Tidak wajib bagi dia, wajib orang tua untuk mengajarinya. Ini sudah semuanya. Sudah kita ajarkan, kita ajak pelajari pada pertemuan yang lalu. Yang keempat adalah sampai kepadanya dakwah. Di sebuah perkampungan yang tidak pernah dengar tentang Islam, kalau mati orangnya adalah masuk surga. Biarpun dia nyembah gunung. Orang hidup di hutan belantara. Nyembah kepala sukunya. Cuma dia memang tidak pernah dengar tentang Islam. Karena dia tidak pernah dengar tentang Islam, ya enggak akan dihukum oleh Allah. Kalau mati dia tidak masuk neraka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tapi kalau pernah dengar Islam, enggak menerima Islam, lah ini masuk neraka. Namanya harus mendengar dakwah. Yang keempat adalah selamat pendengaran, selamat penglihatan. Selamat pendengaran atau salah satu saja sudah cukup. Bisa dengar, enggak bisa ngelihat, bisa faham. Tidak bisa mendengar, bisa ngelihat, faham isyarat. Maka kalau ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, jika ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, ahli surga dia. Apapun yang dikerjakan. Buta dan tuli. Enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat. Karena enggak bisa nerima pesan dari Allah melalui lisan Rasulullah, melalui lisan para ulama. Maka dia tidak ada dosa. Buta dan tuli. Kalau sudah orang ini orang yang belum Islam, kok dia berakal, kemudian dia sudah balik, kemudian dia pernah dengar tentang Islam, kemudian dia tidak buta dan tidak tuli, maka dia wajib menerima Islam. Dan setelah itu namanya mukallaf. Kalau orang mukallaf, maka punya kewajiban sholat, meninggalkan yang haram. Sekarang tanyakan dirimu, Anda gila atau tidak? Gila atau tidak? Tidak. Gila? Tidak gila. Sudah dewasa atau belum? Sudah haid. Sudah keluar mani lakinya, putri semua, sudah haid. Kupingmu dengar atau enggak? Dengar. Terus, pernah dengar berita tentang Islam? Sudah masuk Islam? Anda sudah masuk Islam, maka Anda punya kewajiban. Sholat dan sebagainya. Itu namanya mukallaf. Biasanya kalau di hati harus definisi. Maka kita ringkas dulu, jadi harus tahu siapa mukallaf. Kemudian, bab usuliddini, tentang usul agama. Ini dalam kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik itu perlu kami himbau semuanya untuk bisa membaca kitab Sulam Taufik. Kitabnya kecil, tapi mencakup sesuatu yang sangat kita butuhkan. Hanya yang perlu adalah cara mensyarai, jangan buru-buru. Kalau dibaca cepat begitu saja, kayaknya tidak banyak yang faham nanti. Maka akan diurai sedikit demi sedikit. Karena kitab itu kitab besar. Kitab Sulam Taufik itu mencakup sesuatu yang sangat besar, cuma ditulis ringkas. Fasulun, fasal pertama adalah fi ahammi ma yajibu ala mukallafin, hal yang paling wajib, hal yang terpenting yang wajib bagi seorang mukallaf. Anda mukallaf tadi sudah. Sudah tahu semua ngaku mukallaf kan tadi? Bukan gila dan seterusnya mukallaf. Kalau mukallaf dengar berikut ini. Yang tidak mukallaf jangan dengar. Yang tidak dengar Anda tidak mukallaf. Mungkin gila? Mungkin anak kecil? Atau mungkin baik. Yajibu ala kafatil mukallafina, wajib bagi semua orang mukallaf. Orang mukallaf ada dua, yang sudah Islam dan belum Islam. Yang belum Islam, jika memenuhi empat syarat tadi, berakal, usia balig, dengar berita Islam, matanya melihat, kupingnya dengar, atau maka dia wajib menerima Islam, harus bersyahadat. Yang Muslim, kalau anaknya orang Islam, nggak harus bersyahadat. Karena kalau anaknya orang Islam, berarti dia Muslim. Langsung, anaknya seorang Muslim, langsung Muslim. Makanya ada kelompok yang aneh-aneh bersyahadat kembali. Bersyahadat kembali boleh saja, tapi jangan sampai mengatakan yang tidak bersyahadat adalah tidak beriman. Kalau bapaknya Muslim, anaknya pasti Islam. Yajibu ala kulli ala kafatil mukallafina, wajib kebagi, ya wajib atas semua orang mukallaf. Anda mukallaf semuanya. Cuma di sini adalah ghairil muslimina, yang belum berislam. Orang yang bukan Muslim, yang mereka memenuhi syarat empat itu, wajib ad-dukhul fi dinil Islam, wajib masuk Islam. Kalau tidak, kafir yang masuk neraka, yaitu kafir yang masuk neraka, ya mereka itu yang memenuhi empat syarat tapi tidak segera mengambil Islam. Tapi tadi yang tidak memenuhi empat syarat, dia berakal, tidak gila, balig, dewasa, kupingnya bisa dengar, matanya sehat, tapi hidup di tengah hutan belantara, enggak pernah dengar syariat Islam, enggak. Mereka bukan ahli neraka dia. Ini loh yang ada di kiri kanan kita ini. Orang yang punya empat, orang yang selain Muslim, memenuhi syarat empat, wajib dukhul fil Islam, wajib masuk di dalam agama, agama Islam. Dan masuknya pun adalah selamanya. Wa thubutu fihi ala dawam, kata muallif. Wathubutu fihi, terus selamanya, enggak boleh putus. Mutus agama, murtad, habislah pahalanya, mati masuk neraka selamanya. Jadi selagi sekali Islam tetap Islam, selamanya hidup Islam, mati dalam keadaan Islam, harus begitu. Waltizami malazima alaihi minal ahkam, kemudian setelah menerima Islam, wajib menjalankan kewajiban-kewajiban dari hukum-hukum di dalam Islam. Sebelum masuk Islam, tidak ada tuntutan dia. Selagi belum masuk Islam, belum masuk wilayah Islam. Maka orang kafir, enggak wajib dia sholat Jumat. Secara hukum di dunia, biarpun di akhirat nanti dihukum, dituntut. Masalah hukum fi saqar ada. Jadi orang kafir itu nanti di akhirat juga dihukum karena tidak sholat. Tapi di dunia mereka tidak diwajibkan sholat. Secara hukum dunia, karena dia masih kafir. Belum masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, harus selamanya masuk Islam dan menjalankan kewajiban-kewajiban di dalamnya. Karena sudah masuk keluarga Islam, sama di sebuah, gini saja, sebuah hotel. Enggak usah bicara tentang agama dulu, hotel atau sekolah. Kalau Anda di luar hotel, Anda bebas. Apalagi di lapangan, di rumah Anda teriak-teriak, jerit-jerit boleh. Tapi kalau sudah Anda telanjur masuk hotel dan nyewa hotel, Anda harus ikut peraturan hotel. Tidak boleh Anda kendangan seenaknya di situ, ketebang-ketebung. Tidak boleh Anda teriak-teriak di situ. Karena apa? Anda sudah telanjur masuk di hotel, harus ikut peraturannya. Sama, dalam Islam pun demikian. Karena Anda sudah ikrar mengambil Islam dan meyakini Islam yang benar, maka Anda wajib menjalankan kewajiban-kewajiban di dalamnya. Dan ketahuilah bahwa kewajiban di dalam Islam adalah bukan beban yang sesungguhnya kalau orang faham. Akan tapi kewajiban di dalam Islam adalah bekal untuk mendapatkan keindahan yang luar biasa dahsyat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang membahas masalah faslun fi makna syahadataini. Masalah syahadat dulu. Di sini tidak disebutkan, akan tapi kami jelaskan. Yang wajib membaca kalimat syahadat. Wajib kita mengucap bagi seorang kafir yang ingin masuk Islam, wajib mereka itu mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat, tidak dianggap sebagai seorang muslim di dunia. Tidak. Jadi harus mereka mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya. Dan kalau pengen masuk Islam, enggak usah ditunda, enggak usah di mahkamah dan sebagainya. Kalau misalnya kita menemukan seorang di luar Islam, pengen masuk Islam, enggak usah nunggu ketemu kiai. Langsung saja dituntun hari ini, saat ini, detik ini. Jangan-jangan perjalanan ke kiai mati. Sayang dong dia enggak masuk Islam. Sekarang bersyahadat depanku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru nanti datang ke kiai untuk mengukuhkan agar dinasehati dan seterusnya dan dibimbing. Jadi mengucapkan kalimat syahadat. Baik. Kemudian, mengucapkan kalimat syahadat tadi yang wajib siapa? Orang kafir asli. Yang wajib mengucapkan kalimat syahadat orang kafir asli yang mau masuk Islam atau orang murtad. Ingin kembali kepada Islam. Murtad nanti disebutkan di kitab ini. Kitab ini Masya Allah, kitab kecil tapi luar biasa. Di situ ada di tengah, di dalamnya itu adalah dinukil dari Imam Ibnu Hajar masalah Qawatul Islam. Apa sih yang menjadikan orang keluar dari Islam disebutkan di situ. Apa yang menjadikan orang itu murtad? Nanti disebutkan pada setelah bab-bab berikut ini. Nanti ada Masya Allah minggu depan, bulan depan atau bulan berikutnya ada tentang apa yang menjadikan orang itu keluar dari iman. Termasuk diantaranya mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran, merendahkan hukum yang sudah jelas di Al-Quran ada, mengatakan homo adalah halal, kafir, murtad. Mengatakan homo halal, murtad. Mengatakan lesbi halal, murtad. Mengatakan khamr halal, murtad. Baru pengen kembali kepada Islam dengan berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan nanti memang dibahas, dan ini adalah mungkin hanya lingkup khusus saja yang perlu kami hadirkan. Misalnya apakah, bagaimana hukumnya orang yang beriman tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat, hanya di dalam hatinya saja. Bisa saja diterima oleh Allah tapi di dunia tidak berlaku. Selagi orang itu, orang kafir kok belum bersyahadat, maka dia kalau mati tetap dikubur di tempatnya orang kafir, karena kita tidak tahu hati seseorang. Sehingga mengucapkan kalimat syahadat itu untuk bisa diperlakukan dia di dunia sebagai seorang muslim mukmin, sehingga boleh menikah dengan wanita-wanita kita. Kalau dia belum bersyahadat, agamanya masih agama kafir, ya enggak bisa dong nikah dengan anak kita. Biarpun, tapi hatiku beriman. Oh enggak bisa. Oh aku beriman hatiku. Enggak bisa, ucapkan syahadat dulu. Baik, sehingga dalam pembahasan hal ini ada an-nutku bisyahadataini syartun minal imani aw syatrun minal imani. Mengucapkan kalimat syahadat itu bagian daripada iman atau syarat sahnya iman. Tidak sengaja tidak kita hadirkan di sini, memang itu agak pelik, nanti insyaallah khusus. Baik, kita lanjutkan makna syahadataini, kalimat syahadat. Macam kan ini disebut makna syahadat ini, fadsulun fi makna syahadat ini. Makna syahadat ini, makna dua kalimat syahadat itu apa? Famimma yajibu ilmuhu wa'tiqaduhu mutlakon. Termasuk yang harus diketahui dan diyakini, wanutku bihi, dan harus diucapkan, fil hali saat itu juga, ingkana kafiran, bagi kafir yang ingin masuk Islam, harus pertama mengucapkan, di samping itu juga meyakini dan mengetahui. Mengetahui dan meyakini lalu mengucapkan, yaitu kalimat syahadat. Atau seorang muslim mukmin, kita tidak mengucapkan kalimat syahadat loh ya, kecuali illa wa illa fa fis salati. Kalau orang yang sudah beriman, di sholat saja wajibnya kita mengucapkan kalimat syahadat, hanya di waktu sholat. Selain itu enggak ada kewajiban mengucapkan syahadat bagi kita, kecuali waktu sholat tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Haji enggak pakai syahadat, puasa enggak pakai syahadat, apalagi zakat enggak pakai syahadat. Jadi enggak ada kewajiban bagi orang yang telah beriman mengucapkan kalimat syahadat, kecuali apa? Kecuali di saat sholat saja. Asyhadataini, yaitu dua kalimat syahadat. Wajib bagi seorang mukmin mengucapkan dua kalimat syahadat di saat sholat. Kalau orang kafir, saat itu juga kalau mau masuk Islam, harus mengucapkan kalimat syahadat yang berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna syahadatil ula. Syahadat ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah, satu. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dua. Makna asyhadah al-ula yang pertama adalah asyhadu an la ilallah, maknanya adalah wa makna asyhadu an la ilallah, kata pengarang. Makna asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, adalah an ta'lama, hendaknya kau mengetahui, wa ta'taqida, meyakini, tahu dengan ilmu yang kau pelajari, dengan pemahaman nalarmu, wa ta'taqida, dan engkau meyakini, wa tu'mina, dan engkau beriman, wa tusaddiqa, mempercayai, an, sesungguhnya la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang berhak disembah secara sesungguhnya, fil wujudi, di semesta ini semuanya, di dunia ini, illallah, kecuali Allah. Fil wujud ini adalah bukan dunia, dunia dan akhirat. Wujud, semua yang diciptakan oleh Allah, semua yang ada, dari semua yang ada, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah sendiri adalah wujud, ada, dan semesta ada, dari semua tidak ada yang pantas dan layak disembah kecuali Allah. Itu maknanya asyhadu an la ilallah, al-wahidu, yang maha tunggal, bukan dua Tuhan itu, al-ahadu, sendiri, al-awwalu, yang maha dahulu. Ini isyarat kepada sifat-sifat yang kita pelajari tadi. Al-qadimu, yang maha dahulu, al-hayyu, yang maha hidup, hidupnya tidak berpermulaan dan hidupnya tidak ada akhirnya, al-qayyumu, yang selamanya terus mengurusi kita, tidak pernah berhenti. Kalau seandainya Tuhan istirahat sejenak saja, sudah hancur tabrakan semuanya dunia ini. Karena yang ngurusi adalah Allah. Allah tidak tidur dan terus menerus ngurusi kita. Maha kuasa, enggak pernah capek, itu Allah. Al-Baqi, di saat semua hancur, Allah abadi. Al-Baqi, Allah maha abadi. Selain Allah akan hancur. Tapi jangan salah faham di sini, kami sisipkan dengan buru-buru, takut orang salah faham. Ketahuilah bahwasanya yang abadi hanya Allah, selain Allah itu tidak abadi. Tapi ingat, jangan salah, surga dan neraka adalah selain Allah. Lihat gaya anak muda yang sok belajar falsafah dan sebagainya, karena meyakini yang abadi hanya Allah, berarti surga dan neraka pun tidak abadi, bakal berakhir. Jadi orang kalau masuk neraka setelah itu selesai. Ini keyakinan yang salah. Awas, hati-hati. Dan ini ada di kampus-kampus, ditulis oleh seorang, ternyata neraka tidak kekal. Waduh. Hebat benar, seolah-olah dia lebih pintar dari ulama. Dia salah faham rupanya. Ketahuilah, kita harus tahu bahwasanya yang maha abadi hanya Allah. Adapun surga dan neraka sebagai makhluk Allah, dia adalah bisa hancur. Sebagai makhluk. Akan tapi ketahuilah, surga dan neraka itu abadi, bukan karena dari zatnya surga dan neraka, tapi ingat, surga dan neraka itu abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi. Jadi beda. Kalau bicara surga adalah makhluk, iya, bisa hancur dong, ya bisa. Neraka, ya bisa, tapi Allah tidak menghancurkannya. Dari mana kita tahu Allah tidak menghancur? Oh, di Al-Qur'an khalidina fiha khalid, macam-macam. Oh, abadi disebutkan berkali-kali di Al-Qur'an. Maka yang diyakini oleh para ulama, dijelaskan kepada kita bahwasanya memang secara zatnya sebagai makhluk, surga bisa hancur, neraka bisa hancur, tapi itu tidak akan hancur. Karena apa? Allah yang mengabadikannya. Kita bisa hancur, semua bisa hancur. Akan tapi, apapun dan siapapun, kalau sudah diabadikan oleh Allah, maka abadi. Al-Baqi, yang abadi hanya Allah. Ad-Daim, selamanya ada. Al-Khaliq, yang menciptakan. Ar-Razik, memberi rezeki. Al-Alim, yang maha mengetahui lahir batin kita, lintasan hati kita, Allah maha tahu. Pekerjaan yang kita lakukan di tempat tersembunyi, di kegelapan malam pun Allah tahu. Al-fa'alu lima yurid, kalau sudah ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Masya Allah, kan, yang Allah kehendaki maka akan ada. Wa malam yasha' lam yakun, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Usahamu hanya sebatas usaha. Jika Allah tidak menghendaki engkau berhasil, kau tidak akan berhasil. Akan tapi ketahuilah, jika engkau harus berhasil, tidak ada yang bisa menghalangi. Jika Allah menjadikan dirimu berhasil, tidak ada yang bisa menghalangi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha agung. mausufun bikulli kamal, Allah itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Segala kesempurnaan yang layak dan pantas untuk Allah adalah sifat-sifat Allah. Segala kesempurnaan yang pantas untuk Allah, ingat, pantas untuk Allah adalah sifat Allah. Tapi kesempurnaan yang tidak pantas untuk Allah tidak boleh. Jadi bukan semua sifat kesempurnaan milik Allah, sifat kesempurnaan yang sesuai untuk zat Allah. Sebab ada kesempurnaan tidak sesuai dengan zat Allah. Contoh, seorang manusia itu kesempurnaannya adalah dia menikah dan punya anak, kan gitu. Sifat sempurnanya seorang manusia, dia lengkap, dia punya istri, punya anak, anak pun adalah lengkap, laki perempuan misalnya. Tapi ingat, ini kan kesempurnaan manusia, enggak boleh, berarti Allah harus punya anak dong, istri, enggak boleh. Jadi kesempurnaan yang layak untuk Allah, maka itulah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzaun an kulli naqshin, Allah munazzah, tersucikan dari segala kekurangan. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Artinya apa? Allah itu tidak seperti apapun dari makhluknya. Jadi begini saja, kalau pengen tahu, pengen kenal Allah, kenalilah makhluk-makhluk Allah. Coba Anda lihat yang ada di semesta ini, baik yang terlihat oleh matamu ayat atau yang tersimpan di otakmu atau yang dirasakan oleh indramu. Apapun, coba jelajahi dengan matamu apa yang bisa kau lihat. Sepanjang kau memandang dan dengar, apapun yang bisa kau dengar, rasakan dengan kulitmu dan hayalkan sebebas-bebasmu, maka ketahuilah Allah tidak seperti itu. Selesai. Allah tidak seperti itu. Hayalkan. Pokoknya, wah ini ada seorang raja dahsyat hebat. Allah tidak kayak begitu. Apalagi? Ada satu orang kalau mengatakan hebat hari retak, tetap. Allah tidak seperti itu. Karena Allah tidak seperti yang masuk dalam hayalanmu, dan Allah tidak seperti yang kau lihat dengan matamu, dan Allah tidak seperti yang kau dengar dengan telingamu, dan Allah tidak seperti yang kau rasakan dengan indera kulitmu. Dan seterusnya. Laisa kamitsli syai'. Lalu bagaimana? Lah, kalau sudah orang sampai bagaimana sih Allah? Lah itulah hakikat kenal Allah, karena Allah tidak boleh masuk dalam akalmu. Tidak boleh ditanya dengan bagaimana Allah. Baik, Allah. Wa huwa samiul basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Fa huwal qadimu maha dahulu Allah. Wa ma siwahu haditsun, selain Allah itu diciptakan baru. Allah yang maha dahulu, adapun selain Allah itu baru, artinya diciptakan oleh Allah. Wa wal khaliqu, Allah adalah sang pencipta. Wa ma siwahu makhlukun, selain Allah adalah makhluk. Wa kalamuhu qadimun, dan Allah itu berbicara, dan pembicaraan Allah, kalam Allah itu qadim, maha dahulu. Nanti dibahas Allah secara khusus. Kita baca saja ini nasnya. Ay bila ibtida'in kasairi sifatihi, seperti sifat-sifat Allah yang lainnya, semua qadim dan dahulu. Allah maha dahulu, tidak berpermulaan keberadaan Allah. Kalau kita, permulaan keberadaan kita ada dimulai dari tahun itu, tanggal itu, bulan itu, dan hari itu. Tapi Allah tidak berpermulaan. Kapan mulainya? Tidak bisa dibayangkan dan tidak akan bisa dibayangkan, karena Allah tidak berpermulaan dan tidak ada akhirnya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala mubayinun li jami'il makhlukati, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Fidzati, di dalam zatnya. Bersifati, sifat. Zat Allah beda dengan zat makhluk. Sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Kadang Allah punya sifat, biarpun seorang makhluk disifati dengan sifat yang serupa, tapi sifat Allah tidak seperti sifatnya makhluk. Allah maha kuasa, punya kudrah, dan aku punya kudrah juga. Tapi kudrah kita karena Allah kasih. Kalau kudrah Allah mutlak. Allah maha mendengar, aku juga mendengar. Tapi pendengaranmu tidak seperti pendengaran Allah. Wal af'al, pekerjaan Allah juga tidak seperti pekerjaan kita. Ay mukhtalifun anha, ay berbeda pekerjaan Allah dengan pekerjaan makhluknya. Wa mahma tasawwar tabibalika, bagaimanapun engkau menghayalkan dengan hayalanmu di otakmu, fallahu ta'ala la yushbihu dhalika, Allah tidak seperti itu. Subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi. Amma yakulu dhalimuna, dari apa yang dikatakan oleh orang-orang dhalim. Orang dhalim itu yang mengatakan atas nama Allah dengan kalimat yang salah, mengatakan Tuhan berbilang, mengatakan Tuhan Allah, Tuhan itu manusia, menyifati sifat Allah yang salah, itu dhalim. Allah terbebaskan dari itu semuanya. Ini maha suci Allah dari omongan-omongan orang yang dolim. Uluwan kabiro, ya ini adalah maha suci, uluwan maha tinggi, dan maksudnya uluwan kabiran, tinggi, agung maksudnya apa? Sangat jauh keagungan Allah itu daripada kerendahan-kerendahan yang diucapkan oleh orang-orang yang akidahnya sesat tadi. Sampai di sini dulu saja insyaallah. Makna asyhadah atsaniyah. Kemudian setelah itu kita bicara tentang syahadat yang berikutnya yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita buka tanya jawab insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya seperti biasa kita buka sesi tanya jawab untuk jamaah bapak-bapak satu pertanyaan dan dari ibu satu pertanyaan. Nama saya Limit dari Cipare. Singkat saja, sangat tertarik dengan penjelasan Buya tadi. Buya tadi mengatakan bahwa Allah tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita lihat, tidak seperti apa yang kita dengar. Cuma kami dalam hubungannya dengan sholat yang berhubungan dengan muraqabah, kalau kita itu hendaknya sholat itu sangat akan kita melihat Allah. Kalau paling tidak kita diawasi oleh Allah. Sementara kita sholat itu senantiasa membayangkan apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita bingung. Sesekali kita membayangkan lafaz Allah karena kita tidak tahu wujud Allah sebagai bagaimana. Nah khusus yang sebenarnya kita yang maksudnya berubah-ubah menghadirkan Allah, kita seakan-akan melihat Allah atau Allah melihat kita, apa yang kita rasakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih, hadis Jibril. Jibril mengajari kita dengan bahasa bertanya kepada Rasulullah tentang mal Islam, mal iman, wa mal ihsan. Apa itu ihsan ya Rasulullah? Jibril yang bertanya. Al ihsan maqam tinggi, Islam, iman, ihsan. Al ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Hendaknya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah. Bukan di sini kita diperintah untuk membayangkan Allah. Akan tetapi cara kita beribadah itu benar caranya orang yang mencari Allah. Seolah-olah pakai kalimat pun seolah-olah melihat Allah. Tapi Allah dan Rasulullah Maha tahu kalau itu tidak akan mampu dirimu. Maka lanjutan hadisnya ada. Bukan bagian kita yang pertama nanti di surga baru itu mak layak, sahnya nanti di surga. Ka'anna katarau seolah-olah kau melihat Allah dan kau tidak akan bisa itu semuanya. Fa illam takun tarahu. Nah ini. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka fa innahu yaraka. Lah ini maka muraqabah. Tapi hendaknya engkau merasa kalau engkau itu dilihat oleh Allah. Perilakumu akan kau tata. Keharaman akan kau tinggalkan karena merasa dilihat oleh Allah. Lah ini kan ada hubungannya dengan keyakinan yang kuat. Sekarang begini saja. Maling, pencuri, hobi mencuri. Kalau dia itu di sebuah supermarket tahu ada CCTV-nya, itu dia tidak jadi pencuri dia. Karena tahu ada, wah ada CCTV. Waduh. Biarpun CCTV-nya mati, dia enggak bakal mencuri karena apa? Tahu dilihat. Karena dia yakin CCTV ada. Lu bagaimana kita yang meyakini Allah ada kok enggak merasa dilihat? Nah, ini kan problem akidah. Maka fa illam takun tarahu, kau tidak akan bisa melihat Allah. Maka inilah maqam kita. Di dunia adalah hendaknya kita dimanapun kita berada seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilihat oleh Allah, Allah Maha tahu tentang kita, melihat kita. Sehingga kita tidak akan di tempat yang sembunyi, di kegelapan malam, enggak ada beda karena Allah melihatku. Kalau ternyata kita kepleset dalam maksiat, segera kembali kepada Allah, minta ampun. Karena apa? Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. dan khusyuk di dalam sholat. Ini bagaimana khusyuk di dalam sholat? Bukan dicari kita menghayal Allah, akhirnya muncul dibayangin Allah kayak raja nanti karena gara-gara sering nonton Bharatayuddha sama Ramayana. Ini kan penyesatan akidah karena kenal dewa-dewi melalui film, bukan itu. Bahkan mungkin seorang anak kecil tuh bayangin adalah Allah, Tuhan Allah tuh kayak presiden, karena selama ini ditakuti adalah presiden. Apalagi dengar Fir'aun yang aku Tuhan, bukan itu. Dan khusyuk bukan yang kita mengikuti hayal-hayal begitu, bukan. Khusyuk dalam sholat itu adalah, tidak tahu ada katanya pelatihan sholat khusyuk dan sebagainya. Saya tidak pernah dengar dari itu. Tidak tahu pendidikan sholat khusyuk yang diajarkan oleh orang-orang itu bagaimana, saya wallah alam saya tidak ngerti. Yang jelas para ulama sudah menjelaskan, sholat khusyuk adalah engkau menyadari apa yang kau baca. Ikuti bacaanmu. Wong cerita tentang surga ingin neraka berarti kamu ngelamun. Jadi bacaan tuh yang hendaknya kita ikuti, itu khusyuk di dalam sholat. Jadi khusyukmu adalah engkau ikuti bacaanmu dengan pemahaman. Kalau bisa alhamdulillahi rabbil alamin, ya segala puji bagi Allah. Puji segala kebaikan, aku bisa punya anak, aku punya keluarga, aku nikmat, mataku bisa kedip. Alhamdulillah, kalau mikir nikmat Allah tuh habis. Hari ini kemarin kita pengajian di mana tuh mikir masalah ngerenungi tentang ruas-ruas. Ruas kita ini. Kalau jemari ini saja oleh Allah disetop ini ruasnya enggak berhidup, ini bingung garuknya gimana nih? Allah nikmat. Alhamdulillah. Ini kan masih bisa begini garuk enak. Hah? Dan sebagainya. Kalau lurus begini enggak bisa dibengkokin kayak robot konslet. Bingung dah. Mau bersih diri bingung. Alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat Allah. Baca alhamdulillah, ingat sekali Ar-Rahmanir Rahim, penuh kasih. Terus bukan mahayal. Nah, kemudian kata Imam Haddad, ada martabatnya. Iya, kalau orang sudah faham maknanya dan artinya. Iya kan? Yang belum faham maknanya, ikuti lafadznya dulu. Yang penting enggak ingat toko deh. Lo ingat toko gimana? Ya manusia yang punya toko ingat toko akan lebih bawalah. Kembali kepada Al-Qur'an alhamdulillah. Makanya sekali selagi kita belum bisa memahami maknanya, paling tidak engkau ikuti lafadznya seolah-olah kita membaca dengan mata kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu paling aman itu. Lihat modelnya pun khusyuk. Enggak ingat tentang barang hilangnya, enggak ingat mobilnya parkir di mana, enggak ingat. Ikuti lafadznya dulu, kelas kita seperti itu. Kelas tingginya adalah maknanya. Difahami maknanya. Makanya kalau baca Al-Qur'an enggak tahu maknanya enggak khusyuk. Biarpun kayak ini bismillahirrahmanirrahim. Ini modelmu khusyuk tapi enggak khusyuk. Sama bacaannya enggak sadar. Jadi khusyuk adalah menyadari apa yang diomongkan. Sebab kalau orang ngomong enggak sadar itu sebetulnya kalau bukan dengan Allah antara kita pun dikatakan ngelindur. Cobalah. Enggak diterima. Apalagi dengan Allah, dengan teman saja enggak diterima kok kalau kita ngomong enggak sadar. Harus sadar dong apa yang kita omongkan. Dan kita itu khusyuk dalam ngomong, kita selalu khusyuk kecuali dengan Allah, dok, percaya atau tidak? Kalau Anda ngomong dengan bos Anda, bos insya Allah bulan depan saya khusyuk, dia sadar makna kalimat yang diucapkan. Salah ngomong dipecat tuh orang. Tapi dengan Allah seenaknya sendiri, enggak sadar ngomong. Kamu ngomong Allah sadar enggak? Doanya pun ada Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma. Nah, itu khusyuk adalah mengikuti kalimat-kalimat pemahaman. Faham apa yang kita ucapkan adalah sadar dan itulah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya sudah mendapatkan pemberian warisan dan hibah dari orang tua saya, dan suami saya tidak mengetahuinya. Saya mempunyai dua orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Pertanyaan saya, bolehkah saya menurunkan peninggalan orang tua saya itu hanya untuk anak perempuan saja, sebab orang tua saya menyarankan seperti itu. Baik, ketahuilah bahwa di dalam Islam itu yang dijaga adalah hak. Jika ada seorang istri mendapatkan harta dari siapapun termasuk dari bapak ibunya, maka itu adalah hakmu wahai istri, bukan milik suami. Milikmu adalah milikmu. Islam menjaga hak milikmu. Jadi kalau seandainya Anda menikah punya harta, hartamu adalah hartamu. Bukan berarti langsung kesubur gara-gara aku dimiliki suamiku, maka hartaku dimiliki suami. Enggak ada. Hak Islam. Jadi Islam menjaga hak dunia, hak nama juga. Hak nama. Ini gara-gara nikah itu namanya berubah. Misalnya ibu ini namanya Fatimah binti Abdurrahman. Mestinya kemana-mana ya Fatimah Abdurrahman. Gara nikah dengan Abdullah jadi Fatimah Abdullah. Ini kan ikut orang barat ini. Gimana? Anda itu istri Anda adalah ikut bapaknya nasabnya. Jangan ikut-ikut orang kafir sana ini. Ibu suaminya siapa? Ya bu, nama suami gak usah ditempelin di belakangnya. Itu kan gaya kafir sana. Ibu punya bapak. Nasab pun dengan bapakmu nih. Hak nama aja sudah dijajah kita dalamnya. Hah? Anaknya, ibu namanya Aisyah, punya suami Abdurrahman. Bukan Aisyah Abdurrahman. Ibu Aisyah dengan bapakmu. Bapakmu siapa? Abdullah. Berarti Aisyah Abdullah. Ini hak nama saja sudah dijajah dalam kafir sana. Enggak, Anda punya nasab dan dijaga. Kadang-kadang ini ustazah juga ikut-ikutan. Kadang-kadang tidak tahu ngundang pengajian. Saya punya istri, Umi kan punya pengajian. Langsung nama istri saya, nama saya diikutkan. Ini ngundang pengajian tidak pernah ngaji sama saya ini. Ngaji dong. Kadang-kadang ini tegur sama orang itu. No. Istri saya disebut, lalu belakangnya bukan nama abahnya. Nama saya. Ini ngerusak nama itu. Baik, jadi hak kekayaan milik Anda, seorang istri. Kemudian, saya heran, kenapa kok suami tidak tahu? Mentakut diambil sama suami barangkali atau bagaimana? Suami harus tahu. Karena apa? Kalau Anda mati, harta Anda diwaris oleh suami. Sama kalau suami meninggal, harta suami diwaris oleh Anda, hei wanita. Kasih tahu dong, ini adalah harta dari abah saya dan sebagainya. Anak saya, ini dari bapak saya, ini dari ibu saya, ini pemberian dari orang. Kayaknya, oh iya neng, itu milikmu. Jadi kalau aku mati, kau mewarisi hartaku. Kalau kau mati, aku mewarisi hartamu. Dengan anak-anak tentunya. Baik, itu sepertinya. Tidak apa-apa dikasih tahu agar tahu haknya. Kalau tidak dijatuh gimana nanti? Lalu milik siapa ini? Baik, kemudian setelah itu, pengen memberikan kepada anak perempuan saja dari hartanya itu. Mungkin diam-diam mau dikasih anak perempuan saya dengan anak lakinya. Ketahuilah bahwasanya, hei ibu, selagi engkau masih hidup, hartamu itu boleh engkau berikan kepada siapa saja. Boleh engkau hibahkan kepada siapa saja. Boleh kau berikan kepada siapa saja. Tapi ingat, spesial urusan anak. Anda tidak boleh menghibahkan. Kalau waris sudah ada aturan-aturan hitungannya jelas di dalam Islam. Tapi kalau hibah, wahai para ibu dan bapak, kalau hibah harus adil. Kalau tidak adil, Anda dosa. Yang bertanya, nggak boleh, Anda tidak adil. Harus adil. Sebab ketidakadilan orang tua itu menanamkan kebencian di anak. Giliran bapak ibunya mati rebutan waris gara-gara bapaknya tidak adil. Gara-gara anak mama, dikit-dikit dia. Akhirnya setiap ada apa-apa, yang lainnya pun kadang kalau punya keinginan nggak berani langsung ke ibunya, langsung ke anak yang disayang. Kamu aja ngomong, pasti dikasih kalau dia. Kan? Lah kan? Mulai ada kebencian di sini gara-gara bapak tidak adil. Haram tidak adil. Dan menjadikan sebab permusuhan di dalam rumah. Cuman adil itu ada aturannya, bukan adil itu bagi-bagi duit sama, tidak dong, dikrenahkan kalau bahasa Jawa. Diatur, ditata. Misalnya yang sudah gede dinikahkan ya punya rumah. Yang masih bayi enggak usah dibelikan rumah dulu. Yang gede dikasih duit 100 juta, umur 2 tahun kasih 100 juta, enggak begitu. Cuman disiapkan gitu loh. Jangan sampai niat di antara kita untuk tidak adil. Satu sisi ini. Sisi lain, hei para anak, jangan setan menjerumuskanmu untuk durhaka kepada orang tua. Yaitu Di saat engkau melihat orang tuamu tidak adil, jangan protes, jangan nuntut. Memang di sana ada kewajiban, hei orang tua engkau harus adil. Akan tapi kadang mungkin di antara kita menemukan orang tua kita tidak adil. Awas, jangan dirusak hatimu. Tidak adil benar bu ya. Tidak adil. Kenapa? Dia telah memberi adik gini. Saya enggak pernah dikasih. Baik. Kalau memang betul seperti itu ibumu salah. Tapi belum tentu ibumu salah. Bisa jadi engkau sudah disiapkan lebih gede lagi. Kenapa kau harus prasangka buruk dengan ibumu? Ha? Si busuk. Anak kurang ajar sama ibu prasangka buruk. Jangan prasangka buruk sama ibu. Belum tentu dia. Gara-gara kakaknya dikasih rumah, tatonya dia belum langsung marah. Wadir. Ibumu sudah menyiapkan, mungkin sudah menyiapkan. Kita tidak tahu, makanya jangan prasangka buruk kepada orang tua. Sebab kenapa harus saya hadirkan ini? Takut gara-gara tadi omongan, orang tua harus adil, kalau tidak adil dosa. Sempatan pulang, saya dapat ceramah dari Buya. Dosa ibu. Nah ini kan kurang ajar. Makanya langsung saya tutup di sini, enggak. Jangan prasangka buruk kepada orang tua. Kalau ternyata orang tua tidak bisa memberi lebih kepada adik kita atau kakak kita, ada sesuatu yang dilihat oleh orang tua kita. Mungkin diantaranya apa? Khusnudon, kamu ini anaknya cakep, pinter, bisa mandiri. Tapi ada adikmu nih, Masya Allah, pernah diuji coba dengan dagang melarat terus, maka dikasih modal lebih banyak. Mungkin pandangan seperti itu. Jadi jangan suudon dengan orang tua, hati-hati. Durhaka kepada orang tua. Anak busuk itu. Durhaka terus. Suudon kepada orang tua, busuk dia. Tidak ada surga baginya. Kalau Anda menemukan orang tua Anda tidak adil, ketahuilah, belum tentu dia tidak adil. Hanya karena Anda tidak mengerti kalau dia telah adil. Atau sebelumnya dia sudah berpikir adil, hanya belum nyampe kepada Anda. Jangan prasangka buruk, selesai. Wallahu a'lam bissawab. Sambil menunggu mungkin hari ini, Bu, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau bertanya, berdosakah saya yang telah hilang rasa cinta kepada suami, tapi tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, karena suami telah banyak melanggar syariat agamanya? Baik, jika ada seorang mempertahankan rumah tangga, itu kewajiban bersama. Di dalam rumah tangga mungkin yang namanya cinta itu sirna dan hilang. Tapi bersamanya hilangnya rumah tangga, bersama hilangnya cinta dalam rumah tangga, bukan berarti harus berubah menjadi zalim kok kita. Bersama hilangnya cinta di dalam sebuah rumah tangga, masih ada yang tersisa namanya kasih sayang. Baik, saya pun berkasih sayang nggak bisa. Baik, bersama hilangnya rasa kasih sayang, apakah Anda lupa bahwasanya ada tanggung jawab dan kewajiban? Itu adalah istrimu, itu suamimu. Jadi jangan buru-buru langsung gara-gara tidak cinta langsung dipangkas menjadi perceraian. Kalau urusannya bersama hilangnya cinta, ketahuilah, tentu ada sebab kenapa cinta itu hilang. Dulu pernah mencintai, kenapa sekarang berubah tidak mencintai? Apa yang menjadikan sebab cinta itu hilang? Sebab pada dasarnya laki perempuan adalah min plus. Mudah diarahkan kalau bisa mengerti bagaimana orang mencintai. Cinta itu ada sebabnya. Cari sebabnya, menjadi benci apa, sebab cinta apa. Cinta itu rasional loh ya. Cinta itu masuk akal sekali. Kecuali cinta buta. Cinta itu masuk akal. Tentu ada sebabnya yang bisa dicerna oleh akal. Gak ada orang suruh aku mencintai dia. Wah, cinta luar biasa. Kamu tahu orangnya enggak? Enggak. Gimana sih kamu itu? Atau begini, hei anak yang soleh, anak yang cantik, baik. Ada seorang laki-laki. Ini. Ada seorang laki-laki. Bisa enggak kamu mencintai dia? Pasti tanya, laki-laki mana? Laki-lakinya adalah hitam, kelem, bau, jahat, kurang ajar, suka nempeleng. Oh, bisa enggak kamu cinta? Hah, enggak langsung. Loh, kok kenapa enggak? Karena rasiomu itu jalan. Maka sebab cinta itu bisa dicari. Sebab kebencian juga bisa. Ketuanya cinta buta. Neng, kenapa kok kamu cinta sama dia? Memangnya baik banget. Apanya yang bisa bikin kamu cinta kepada dia? Enggak tahu, Ma. Lah ini gila. Nyakit. Bukan begitu. Jadi cinta rasional. Maka dari itu kalau sudah ada kasus seperti itu, dicari dong, tidak boleh menyerah. Apa yang menjadikan sebab hilang cinta? Dulu mencintai. Bahkan jika hari ini tidak ada cinta pun, kita bisa menanamkan cinta. Kok menumbuhkan cinta? Di antaranya kalau menumbuhkan cinta itu adalah macam-macam. Mungkin harus tutup mata sana-sini agar kita fokus ke sana. Kadang-kadang pandangan yang diumbar itu menjadikan kurang kasih dan cinta kepada pasangan. Mata jelalatan, apalagi zaman-zaman rusak. Sosial media, melihat film-film kotor dan sebagainya. Itu bisa menghilangkan rasa cinta dan semangat kepada pasangan. Ada sebab. Sehingga ada seorang suami sudah nek sama istri saya. Cuman begitu aja. Kenapa? Tidak seperti gambar yang aku lihat. Salahmu sendiri. Kenapa? Matamu jelalatan kesana kemari. Jadi ada sebabnya. Al-Quran mendidik kulli mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang yang beriman, hendaknya menutup matanya, semakin dia menutup matanya, lihat, semakin indah pasangannya. Wa kulli mu'minati, wanita pun juga demikian. Maka lihat, beberapa waktu yang lalu kita mendiskusi tentang sosial media dan bahayanya. Kenapa banyak tiba-tiba perempuan berontak, tiba-tiba seorang laki-laki tidak senang lagi dengan pasangannya, padahal secara fisik adalah cukup dan cantik, karena apa? Dia telah ditipu oleh media. Melihat film-film, yang memerankan film kan pilihan semuanya, dan na'udzubillah. Maka hati-hati, Anda jangan berurusan dengan seperti itu. Jangan rusak hatimu sendiri. Yang menjadi sebab hilangnya cinta dan hilangnya syahwat juga dengan pasangan, na'udzubillah. Akhlak itu mulia, akhlak itu penting. Jaga matamu, jangan jelalatan. Maka bahaya sekali itu ustaz yang berfatwa nonton film porno, katanya enggak apa-apa kalau suami istri, na'udzubillah. Kalau ini adalah, itu adalah kehinaan yang difatwakan itu. Kalau suami istri itu nonton film porno itu, bangkitnya syahwat bukan karena pasangannya, karena film yang dilihat. Na'udzubillah. Nah, ini sebab-sebabnya perlu dicari. Kenapa kok tiba-tiba aku tidak senang dengan pasangannya? Aku tidak mencintai pasangan saya. Nah, cuman ada isyarat, kelihatannya alasan tidak mencintainya itu benar ibu tadi. Suamiku tidak menjalankan syariat, tidak sholat, mabuk, judi. Pantas hilang cinta, sebab cinta harus kita bangun karena Allah. Selagi dia bukan dengan Allah, ada apanya? Untuk apa aku cintai? Rugi aku mencintai dia. Pantas hilangnya cinta. Jika seorang wanita menemukan pasangannya sudah tidak takut kepada Allah, melanggar Allah dengan dosa-dosa gede, tugasnya adalah mengingatkan beberapa kali, nasihati, dan setelah tidak mau, maka dia sangat sah untuk meninggalkannya, minta cerai. Karena apa? Ini urusannya dengan Allah, merusak anak-anak nanti. Dia tidak sholat, berjudi, belum lagi na'udzubillah zina, membawa kotoran kepada diri, macam-macam. Tapi kalau tidak punya alasan seperti itu, haram minta cerai. Suaminya baik, soleh, tidak ada masalah. Gara-gara dia matanya melihat laki-laki lain lalu minta cerai, wah, terkutuk wanita itu, na'udzubillah, terkutuk. Akan tapi lihat, kalau alasannya syar'i seperti itu, lihat, mempertahankannya pun juga kadang tidak perlu. Wong bapaknya adalah pezina misalnya, suka membawa perempuan sana sini, mau dipertahankan, mau ditontonkan di depan anaknya. Kalau bapaknya begitu, anaknya ketularan nanti. Atau bapaknya pemabuk, dia saya tidak mau, setiap hari teler, pulang ke rumah mabuk, mau dipertahankan sampai nunggu anaknya biar niru kayak dia. Ada rambut, ada batasannya dong. Mempertahankan untuk anak maksudnya biar anak itu baik dunia akhirat. Misalnya ada seorang perempuan tiba-tiba, kenapa ya aku dengan suamiku hilang cinta? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi suamiku baik, pendidik dia. Dia yang sangat soleh dia. Cuman saya tidak ada cinta ini. Pertahankan demi anak. Bagus seperti itu. Tapi kalau urusan kemaksiatan mah lain. Bisa saja anak kita pun dijadikan anak yang tidak sholat. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Cukup, bismillah. Hah? Ibu-ibu, ada yang bertanya? Ada, tapi masuk di sini. Baik, silakan. Baik, ada pertanyaan, Bu, ya. Berhubungan dengan yang tadi, jika karena pengetahuan dan keinsafan yang kurang, kita pernah berpendapat, misalnya, kalau LGBT itu halal, ya, kan kata Buya itu keluar dari Islam. Apakah kita perlu syahadat lagi? Syahadat hari ini, so, detik ini juga Anda bersyahadat. Kalau tidak ada, terima semua amal Anda. Kalau Anda mengatakan LGBT halal, na'udzubillah, kafir, murtad. Kalau ada yang ikut meyakini, sekarang itu grup ini mendukung. Grup-grup na'udzubillah rendah. Kalau memang Anda sudah kelainan, bukan berarti Anda harus menjadi kafir. Kelainan melakukan dosa, kelainan itu bisa disembuhkan, tentunya dengan cara terapi yang panjang. Tapi kalau malah dikukuhkan LGBT halal, enggak sembuh, tambah menjadikan yang berpenyakit tambah jadi. Karena apa? Boleh halal, na'udzubillah, dan itu haram. Kemudian yang mengatakan halal adalah murtad. Bagaimana kalau aku dulu pernah ikut rombongan orang yang membela LGBT, gimana? Anda sudah murtad. Sekarang bersyahadat, cepat syahadat hari ini, detik ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang syahadat ya bareng. Barangkali ada kita ikut-ikutan pemikiran yang aneh, takut keluar dari Islam, iman. Sekarang baca syahadat, yuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Balik. Baik, bismillah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman dulu sebelumnya, ada majlis Maulid Akbar. Maulid semuanya akbar. Maulid Nabi adalah besar semuanya. Di Al-Bahjah Pusat tanggal 7 Rabiul Awal, 7 bulan Maulid, atau tanggal 26 November. Kami himbau, bukan yang punya waktu, sisihkan waktumu untuk bisa menghadiri tempat tersebut, acara tersebut, hari Ahad 7 Rabiul Awal 26 November. Dilanjutkan tanggal 31 Desember atau 12 Rabiul Tsani di Alun-Alun. Yang pertama di Pondok, yang kedua di Alun-Alun. Kemudian bagi siapapun yang ingin berpartisipasi di dalam mengadakan acara Maulid Akbar ini, Anda bisa bergabung. Yang bergabung tenaganya, apapun yang Anda bisa sumbangkan untuk maulid, silahkan. Anda bisa mendaftar. Orang langsung datang dengan tenaganya. Adapun yang ingin membantu dengan uang, membantu dengan materi uang, Anda hendaknya langsung datang ke sana atau ke rekening yang resmi dan jelas. Jangan percaya jika ada orang keliling mengatasnamakan Al-Bahjah minta sumbangan Maulid Nabi, itu bohong. Ataupun acara untuk pembangunan pondok, tidak ada. Kurban tidak ada. Kita tidak pernah mengutus orang untuk keliling ke sana kemari mencari sumbangan perayaan Maulid Nabi. Enggak ada. Sebab ini sudah dipakai orang di mana-mana. Gara-gara foto dengan saya sudah dipakai kemana-mana untuk cari sumbangan. Makanya saya curiga orang foto-foto terus. Ini foto, ini foto, ini ada yang mana? Ada yang gara-gara. Ada orang korban Maulid. Setiap ini ada yang keliling. Hari ini pun ada keliling. Assalamualaikum Pak Ji, gimana? Ini saya diutus Buya gini. Saya yang kejemnya lagi, datang orang sakit, jamaah sakit didatangi, senang. Dari mana nih utusan Buya? Masya Allah Buya, ada apa? Buya butuh duit. Orang kaya nggak mikir masalah duit, sambil minta doa, ini kasih duit, sampaikan salam ke Buya, doain cepat sembuh, kasih duit. Orang mana tuh nggak kenal, kita nggak pernah ngurus orang begitu. Allah, ini memanfaatkan. Maka kita tutup. Tidak. Kalau ada orang minta sumbangan keliling atas nama Al-Bahjah, bohong dia. Kirim ke rekening resmi. Kalau dia ngasih rekening, jangan dikasih, sama aja bohong. Saya astagfirullahaladzim kayaknya, karena dia orang hebat. Saya dengar ceramah Buya, dengar semuanya, Buya tidak boleh, tidak menyuruh orang kan. Saya pun juga tidak minta Pak, cuman inilah saya serukan, ini rekeningnya. Oh, sama aja bohong dia. Dia maling cerdas itu. Rekening dia lagi nanti. Rekening pondok. Atau tim-tim khusus yang sudah jelas. Tim yang mewakili. Dan Anda kenal, seperti di sini adalah tim Haji Komar dan yang lainnya itu. Mas Denny dan sebagainya, ini adalah tim-tim sudah jelas. Anda boleh bicara dengan beliau-beliau ini, tim yang jelas, tim yang abu-abu ntar dulu, hanya kelihatan sekali langsung ngaku tim kan ya. Jadi yang sudah jelas semuanya, baik timnya, cuman semua harus aturannya. Tidak ya, tidak boleh, dan jangan ngasih kalau ada orang atas nama Al-Bahjah minta kemana-mana. Kami tidak pernah mengizinkan mereka seperti itu. Baik, ini saja. Mari kita tunggu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumritna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Jaga kami dari segala kehinaan ya Allah. Jaga kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Jaga orang tua kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan. Jaga saudara-saudari kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan ya Allah. Jaga saudara-saudari kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan ya Allah. Jaga pejuang-pejuang yang bersama kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka sungguh Engkau Maha Tahu ya Allah, tentang kami dan keadaan kami, tentang mereka dan keadaan mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami semua dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari akidah yang menjerumuskan ya Allah. Jauhkan kami dari akidah sesat dan menyesatkan ya Allah. Jauhkan kami dari akidah yang Kau murkai ya Allah. Tetapkan kami dalam akidah yang Kau ridhai, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaatil Asy'ariyah. Ya Allah, tetapkan kami di jalan akidah yang Kau ridhai. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta-Mu. Anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Keluarga kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Para santri kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk. Jauhkan kami ya Allah dari kezaliman. Jauhkan kami dari dengki dan dendam ya Allah. Jika ada orang mendendam kami, kami mohon ampuni mereka. Jika ada orang berbuat zalim kepada kami, aniaya dan menyakiti kami, mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Engkau Maha Tahu tentang kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Semua yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka berjuang lalu tidak ikhlas ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan dan kembalikan kepada keluarga mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.